Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal soleh, yang dengannya seseorang itu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Karena kebahagiaan itu bukan diraih dengan harta, dengan bisnis, atau dengan tahta. Kebahagiaan itu diraih dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal ibadah. Dan itulah seindah-indahnya kenikmatan di dunia. Makanya para ulama kita mengatakan, hadirin, ahlu dunia yakhrujuna minad dunia, pencinta dunia itu ketika meninggalkan dunia, dia tidak atau mereka tidak merasakan hal yang paling lezat, yang paling nikmat dari dunia. Dan ketika ditanya apa yang paling lezat dari dunia, maka jawabannya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tentang Allah. Lalu ilmu tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Lalu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling indah dari dunia. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kemarin kita sudah menyatakan bahwa sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya untuk mengarahkan kita ke siratul mustaqim, jalan yang lurus yang kita minta selama puluhan kali setiap hari. Nah, gimana caranya? Ikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gimana kita bisa ngikutin kalau kita enggak tahu ilmunya? Kalau kita enggak belajar. Salah satu bentuk perjuangan kita adalah dengan misalnya kita mengkaji Riyadhus Shalihin yang isinya adalah firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk ini, dan jangan pernah lupa minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya mari jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, dan jaga ittiba kita, komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi. Dan beliau sedang mendidik kita untuk berpegang teguh untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep beliau, pola beliau, jalan beliau, atau yang biasa dikenal dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, ayat yang beliau bawakan pada kesempatan kali ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Kalau di sebelum-sebelumnya ayat-ayat yang beliau jelaskan adalah tentang keutamaan dan esensi dari mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kesempatan kali ini atau di ayat ini beliau ingin memberikan pesan kepada kita resiko dan bahaya yang akan menghampiri seorang muslim atau setiap kita kalau kita menyelisihi perintah atau tuntunan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyelisihi hal tersebut, menyelisihi hal tersebut, jika kita menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam batinan au zahira, secara batin maupun secara zahir, itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi hadirin sekalian, menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi polanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata ada resikonya. Ternyata ada dampak buruknya. Jadi bukan menyelisihi terus lewat begitu aja. Atau ini hanya opsional dalam hidup saja. Enggak. Kalau kita menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada resikonya. Itu ada resikonya. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Dan dampaknya Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini rahimahullah. Jadi kita harus camkan dulu nih, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Rasulullah SAW, itu gak sesederhana yang dipikir sebagian orang. Tapi kan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan gak dosa. Itu sunnah secara fikih jamaah. Sudah kita jelaskan, kita sedang bahas sunnah yang dimaksud adalah konsep, jalan, tuntunan, pola, tariqah, dan syariat Nabi SAW. Dan sunnah yang ini mencakup amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah atau yang dimubahkan oleh Nabi SAW, dan termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah SAW atau dimakruhkan oleh beliau. Nah, jangan dengan gampang kita selisih. Itu gak gratisan jemaah. Itu ada resikonya. Ada resikonya. Banyak orang berpikir dia dengan enak aja gitu loh, menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW, kayak gak ada resiko. Padahal resikonya fatal. Fatal. Nanti kita jelaskan. Bismillahi ta'ala. Dan apa resikonya? Mari kita simak ayat yang dibawakan Imam Nawawi tersebut. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati seluruh keluarga beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin dan merahmati dan menjaga bangsa dan tanah air kita. Beliau menyatakan Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau bawakan penggalan ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atau kalau mau dari awal, Allah berfirman, la taj'alu du'a'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian jadikan panggilan rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada teman mereka. Nah, ini masuk poinnya. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut. Falyahdhar, takutlah, berhati-hatilah. Falyahdhar, berhati-hati, takutlah. Siapa yang disuruh berhati-hati dan takut? Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, tuntunan Rasul, syariat Rasulullah SAW. Kenapa disuruh takut? Ini cukup aneh. Di perintahnya disuruh takut. Bayangkan. Kenapa disuruh takut? Antusibahum fitnah. Karena mereka terancam akan dikasih fitnah sama Allah. Diberikan fitnah. Itu yang pertama. Au yusibahum adzabun alim. Atau akan ditimpakan azab yang pedih. Azab yang pedih. Azab yang pedih, jemaah. Hadirin Allah muliakan. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, akan kena fitnah. Akan kena fitnah. Atau akan kena azab yang pedih. Setiap orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, dalam arti jalannya Rasul, konsepnya Rasulullah SAW, syariatnya Rasulullah SAW, kena fitnah dan kena azab yang pedih. Sekali lagi, kena fitnah dan kena azab yang pedih. Oh, ini gak main-main, jemaah. Dia akan kena fitnah dan kena azab yang pedih. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya, apa itu fitnah dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul, dia akan kena fitnah. Makanya disuruh takut kita. Apa sih yang dimaksud fitnah? Ada beberapa keterangan dari para ulama kita yang membuat ini semakin gak mudah, semakin harus hati-hati, semakin harus hati-hati. diantara maknanya. Catat baik-baik nih, biar kita mikir-mikir kalau berani menyelisihi Rasulullah SAW. Dan ini enggak, bukan hal yang simpel. Yang pertama, yang pertamanya udah menakutkan hadirin. Fitnah di sini adalah al-qatl, pembunuhan. Dan ini keterangan Abdullah bin Abbas. Pembunuhan hadirin. Na'udzubillah. Betul, enggak setiap orang yang menyelisih tuntunan Rasul langsung terbunuh, enggak. Tapi ini kalau dibiarkan larinya bisa pada pembunuhan. Dan memang kan kalau kita lihat semua kasus pembunuhan karena menyelisihi perintah dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba aja lihat apakah dendam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan enggak pernah ngajarin kita jadi pendendam hadirin. Ambisi terhadap dunia akhirnya ngejegal kompetitornya, dan salah satu yang menjegal dihabisi nyawanya, kan begitu. Jadi akan ada kasus pembunuhan di tempat di mana tuntunan Nabi sudah diabaikan. Dan bisa jadi salah satu korbannya ya orang tersebut. Jadi ini tuh enggak, enggak sederhana gitu loh jamaah. Sebagaimana yang dipikirkan sebagian, ah ini kan cuma sunnah Rasul. Hati-hati. Pembunuhan. Pembunuhan. Betapa banyak sekarang kita pembunuhan cuma gara-gara hal receh. Hanya gara-gara duit dan angkanya juga kecil. Dan semua itu menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pembunuhan rebutan harta warisan. Lagi-lagi itu menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak, dan semua kasus itu gara-gara itu. Gara-gara banyak, gara-gara tidak mendidik anak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya anaknya durhaka, begitu besar sedikit dihabisin tuh nyawa bapaknya. Karena sakit hati. Kenapa anaknya sakit hati? Karena bapaknya enggak mendidik tuh anak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diajarin ilmu agama, enggak dikenalin sama Allah. Itu anak ngebunuh bapaknya sendiri. Ada enggak kasus seperti? Ya banyak jemaah. Karena suami tidak menyikapi dan bersikap kepada istrinya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya suami dengan kekerasan, dengan pukulan, sakit hati nih istri. Pas suaminya tidur ditusuk suaminya, meninggal. Ada kasus banyak jemaah. Kenapa? Karena gak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok gak nyambung Ustaz? Gimana gak nyambung? Ini real. Real. Jadi jangan jangan menggampangkan hal ini jemaah. Teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Karena dampaknya bisa sampai kasus pembunuhan. Emang harus waspada, hadirin. Makanya enggak falyahdzar, kata Allah. Berhati-hatilah, takutlah. Selesai maknanya sampai di sini belum? Sebagian ulama menjelaskan seperti keterangan Atha rahimahullah. Fitnah di sini adalah zalazil wal ahwal, kata beliau. Gempa bumi dan bencana-bencana besar lainnya. Gempa bumi. Ini juga gak kalah menakutkan, jemaah. Jadi gempa bumi dan bencana-bencana besar itu ada hubungan erat dengan ini. Ketika kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian kita. Dan hal ini enggak sulit untuk dimengerti oleh orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang enggak mengimani kekuasaan Allah mungkin agak hubungannya apa ya? Loh, hadirin, yang punya alam semesta ini siapa? Lalu ketika utusannya kita cueki, utusannya kita tidak gubris, utusannya tidak kita ikuti, kira-kira yang mengutus marah apa enggak? Dan dialah subhanahu wa ta'ala yang ngatur ini alam semesta. Apa susahnya buat begitu? Dan hadirin Allah muliakan, kalau gempa bumi skalanya, apalagi buat kehancuran di skup yang lebih kecil. Kalau gempa bumi aja ternyata ada kaitannya dengan ini. Gempa bumi kan bisa satu kota berantakan. Gempa bumi itu bisa dua kota, tiga kota berantakan. Gempa bumi itu bisa satu negara berantakan. Lalu apa susahnya membuat satu rumah berantakan? Satu rumah tangga berantakan, satu keluarga berantakan, dan usut punya usut ternyata karena kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan diremehkan, jemaah. Gempa bumi dan bencana-bencana besar itu ada kaitannya dengan ini. Bagi orang-orang beriman, sebuah hal yang simpel. Sangat simpel. Kan begitu, hadirin. Jamaah, kalau ada orang berurusan dengan penguasa wilayah tersebut, penguasa wilayahnya ini punya urusan, urusan dan masalahnya kejadiannya di restoran, di wilayah itu, di restoran, kira-kira dia masalahnya panjang atau sesimpel itu? Panjang, dan bisa fatal. Dan nanti seringkali ada kejadian. Dan pertanyaan, kalau ada kejadian, emangnya kejadiannya kemungkinannya hanya di restoran itu? Enggak. Masalahnya di restoran itu bisa kejadiannya di lampu merah. Masalahnya di restoran itu bisa jadi nanti kejadian yang nimpa nih orang tempat parkir. Enggak. harus di restoran. Kenapa? Karena dia punya urusan sama yang punya wilayah. Kalau punya yang punya restoran tuh mungkin lebih kecil, tapi ini yang punya wilayah itu. Semuanya dikendalikan. Bisa jadi kejadiannya di apotek, bukan di restoran. Dikerjain di apotek, dikerjain di tempat parkir, dikerjain di lampu merah. Apa susahnya kalau yang punya wilayah mau lakukan itu? Makanya Anda jangan punya urusan sama yang punya wilayah di situ. Ribet panjang. Nah, Rasulullah SAW itu utusan Rabbul Alamin, jamaah. Utusan Rabbul Alamin. Ini bukan tentang hadis-hadis yang dengan gampangnya kita anggurin, bukan. Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu? Sesimpel itukah? Apakah cuma hanya lip service? Itu utusan. Utusan. Itu kalau di sebuah negara ada kerja, misalnya ketika contoh ada duta besar dikerjain di sebuah negara, kira-kira tuh bisa simpel apa kan rame? Itu bisa perang tuh. Oh, tapi kan duta besar, itu utusan negara itu. Nggak boleh disentuh. Dia mungkin cuma sendirian. Kantornya kecil. Tapi ternyata dia adalah duta besar negara adidaya yang lagi berkuasa sekarang. Oh, berantakan semuanya itu. Sampai dia disentuh aja. Oh, fan. Memang kesannya misalnya ini duta besar sukanya jogging, kok pas jogging nggak ada pengawalnya. Jangan sampai nyentuh dia. Dia disentuh itu satu negara ribut. Kan ini utusannya untuk negara itu. Ini utusan. Memang ketika dia lari pagi dia jogging itu dia nggak dikawal F-16 di atas. Tapi begitu dia disentuh, itu negaranya terbangkan semua pesawat tempurnya, bisa jadi ke sana. Oh, utusan kok. Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesawat tempur itu, drone itu sangat simpel buat Allah. Kan harusnya sesederhana itu kita memahami persoalannya. Jadi jangan gampang-gampang. Ketika kita campakkan sunnah Rasulullah, Anda bukan hanya berhadapan dengan Nabi SAW, Anda berhadapan dengan pengutusnya. Semua utusan itu dijaga, jemaah. Jaga. Kan demikian. Sampai mereka dapat plat tertentu, plat khusus kan, dan itu punya fasilitas yang gak dimiliki banyak pihak, yang dijaga spesial, utusan. Nah, kalau utusan negara aja spesial, apalagi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan gampangnya kita cueki, kita angguri, kita tinggalkan. Oh, Anda punya masalah besar, punya masalah besar. Gak gampang. Ya, tapi itu urusan masing-masing. Tapi ngerti gak sih konsekuensinya seribet itu gitu loh. Gak gampang. Seribet itu. Sekompleks itu dan sebahaya itu. Kita nih, ini kan cuma itu. Kayaknya jangan terlalu inilah. Jangan terlalu kaku lah. Padahal apa hubungannya? Gak kaku juga kok. Hadirin yang Allah muliakan. Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Jangan gampang-gampang menyikapi hal ini. makna yang ketiga dijelaskan Ja'far bin Muhammad rahimahullah. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini, kata beliau dan para ulama, sultanun jairun yusallitu alaihim. Kalau kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di sebuah negeri atau sebuah wilayah orang-orangnya sudah menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bentuk fitnah yang Allah timpakan kepada mereka, Allah biarkan penguasa yang tidak bertakwa, yang zalim, menguasai mereka. Menguasai mereka. Gitu hadirin. Dan itu panjang lagi ceritanya. Dan sekali lagi, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, jangan gampangan lah. Jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Dan ini belum selesai. Yang berikutnya, dan ini yang paling menakutkan, ini yang paling menakutkan, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini bisa bermakna at-taba' 'alal qulubi. Allah kunci mati hati dia tersebut. Hatinya dikunci mati. Ini bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi dan juga di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, fi qulubihim. Allah bisa kasih fitnah dalam hati mereka. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Fitnah dalam hati mereka dari kekufuran, kemunafikan, dan kebid'ahan. Hati mereka dikunci sama Allah. Dan kalau hati dikunci, mau diceramain ke apa, gak bisa masuk. Mau dinasihatin ke apa, gak bisa masuk. Dikunci. Hati itu keras. Penyakit-penyakit hati itu berkembang biak, gak bisa masuk. Obat gak bisa masuk ke hati tersebut. Dikunci udah sama Allah. Oh, itu yang paling menderita hadirin. Orang kena bencana alam, kena gempa bumi, tapi punya hati yang sabar, punya hati yang ridho, maka dia bisa melewati musibah gempa bumi itu dengan tetap tenang, bahkan bahagia. Dia bisa bahagia di tengah-tengah puing-puing musibah kalau hatinya sabar dan ridho. Walaupun orang itu kena gempa bumi, dia bisa sabar, dia bisa tenang, dan dia bisa tetap bahagia. Tapi kalau hati udah dikunci hadirin, jangankan gempa bumi, piring pecah aja berantakan hidupnya. Piring pecah tuh. bukan gempa pink pecah. Orang kalau hati ridho, rumahnya hancur tetap akan bahagia, tetap tenang. Tapi orang kalau hatinya udah dikunci, itu gelas pecah, rame tuh hadir, ngamuk deh, marah, dendam, histeris. Kenapa hati udah dikunci? Itu paling menakutkan hadirin. Sholat juga gak bisa khusyuk. Dia gak akan berzikir. Kalau berzikir hanya lisan. Dan kalau orang udah gak berzikir, gimana hatinya bisa tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Katailah hanya dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Ini yang paling menakutkan. Orang kalau hatinya penuh dengan iman dan ridho, lalu salah satu orang terdekatnya jadi korban pembunuhan misalnya, itu beliau bisa maafkan loh, hatinya bersih. Sebagaimana Nabi SAW memaafkan ketika Hamzah terbunuh di perang Uhud, atau ketika sahabat beliau terbunuh misalnya di kota Mekah, itu Nabi bisa maafkan. Tapi kalau hati udah sakit, bahkan dikunci, ini dikunci bukan sakit lagi, itu jempol keinjak aja ribut jemaah, hidup berantakan, hidup hancur hanya gara-gara hal-hal receh dan sepele. Kenapa? Hati dikunci sama Allah. Dan itu akan terjadi jika kita menyelisihi tuntunan Rasul, menyelisihi tuntunan Rasul, menyelisihi tuntunan Rasul. Lama-lama dikunci hatinya, gak bisa mau disampaikan, mau dekat sama para ustaz gak ada gunanya. Mau punya hubungan saudara sama ulama juga gak ada gunanya, gak bisa dapetin. Hatinya dikunci. Itu separah-parah musibah. Makanya para ulama mengatakan apa? A'zamul masaib qaswatul qulub. Separah-parah musibah itu adalah hati yang keras. Itu separah-parah musibah. Karena dengan hati kita keras, itu semua hal kecil jadi besar. Semuanya berantakan. Jangankan hal kecil, yang bukan masalah jadi masalah. Ini bukan masalah, jadi masalah. Padahal bukan masalah. Yang bukan kesalahan jadi dianggap salah dan diramekan. Hati sakit dan hati keras, hati udah kekunci. Orang tuh kalau hatinya bersih, hatinya penuh dengan iman, itu masalah besar bisa disederhanakan, bukan diremehkan, tapi diminimalisir. Padahal besar banget. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang memiliki hati paling bersih. Ketika istri beliau Aisyah memecahkan piring dan mengungkapkan kecemburuannya di hadapan para sahabat, santai aja Nabi. Beliau hanya qarrat ummukum, ibumu lagi cemburu. Udah, kita lanjut. Gitu, simple, sederhana. Kira-kira kita bisa begitu enggak? Oh, ngamuk kita. Kita merasa istri kita mempermalukan kita di hadapan lingkungan kita. Sederhana aja. Hajar ketika ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim di lembah yang gak ada penghuni. Simple aja tuh. Itu kan kalau orang gak punya hati yang bersih, itu kematian hadirin. Ditinggal. Tapi hati Hajar tuh bersih. Maka ucapannya, kalau begitu Allah gak mungkin menyia-nyiakan kita. Ini punya hati yang bersih, hati yang terbuka, hati yang lapang. Oh, ini yang paling dicari oleh orang jemaah. Hati itu kalau udah lapang, beriman, bersih, itu duit 10.000 rupiah pun jadi nikmat hadirin. Alhamdulillah. Duit 20.000 itu di dompetnya hari ini cuma punya 20.000, itu bisa membuatnya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau hati udah kekunci, mau di tabungan dia ada 20 miliar kek, 30 miliar tetap aja gersang tuh. Ah, ngedumel aja. Komplain aja. Gak bersyukur sama Allah. Padahal fulus ada 9 digit di tabungannya. Tetap aja. Udah punya segala macam yang mewah, tetap aja ngeliat ke atas. Aku tuh pengen mobil itu sebenarnya. Mobil Anda itu udah 1,5 M. Kok Anda masih gak puas juga? Jadi hadirin Allah muliakan, itu hati itu intinya. Intinya tuh itu. Dan menyelisih sunnah Rasul itu berdampak ke sana. Berdampak. Udah, makanya evaluasi diri ini. Kenapa ya kok hati saya ini keras? Pekan ini kita menyelisih sunnah Rasul yang mana coba? Coba evaluasi, audit, muhasabah. Kenapa ya? Kemarin tuh ketika teman kasih nasihat, mengkritik saya, menjelaskan kesalahan saya, bukannya saya bersyukur, saya malah baper dan gak terima, justru mempertahankan diri. Nih, hati saya sakit nih. Nah, coba evaluasi. Harusnya kan orang kalau dikasih nasihat, dikasih tahu kesalahannya, senang. Alhamdulillah bisa memperbaiki diri. Ini hal yang perlu ditanamkan terus. Lalu yang berikutnya jamaah, awisi bahum adzabun alim, setelah fitnah. Jadi itu ya, fitnah itu tadi artinya apa? Pembunuhan, gempa bumi dan bencana besar. Dikasih pemimpin yang zalim, lalu hati yang terkunci. Hati yang terkunci. Kita cukupkan keterangan itu, baru kita masuk terakhir. Awisi bahum adzabun alim. Kalau kita memilih sunnah Rasul, kita akan terkena azab yang pedih. Dan yang dimaksud azab yang pedih di sini, kata para ulama, bukan hanya di akhirat, tapi bisa kena di dunia sebelum akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, au yusibahum adzabun alim fid dunya, atau dia akan terkena azab yang pedih itu di dunia. Kata Imam Al-Baghawi, azab yang pedih wajib fil akhirah. Azab di akhirat. Rasa sakit di akhirat. Jadi menyisi itu kena di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Kena azab hadir. Kena azab di dunia. Jadi bayangin, udah kalau kita gabungkan ya, udah hati terkunci mati, kena azab pula. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hadirin, tadi kita katakan hati itu kalau udah terkunci mati, kita tinggal di rumah termewah di Jakarta misalnya, rumah termewah, rumah terluas, itu terasa rumah petakan loh, sempit gitu. Padahal kita tinggal di rumah termewah di Jakarta. Itu rasanya kayak meratap karena jadi orang miskin sedunia. Hati itu kalau udah sakit. Itu kalau dikasih rumah mewah. Ini azab yang pedih. Jadi bayangin berantakannya hidup orang tersebut. Berantakan. Hati itu kalau udah terkunci mati, hari-harinya lebih mengenaskan daripada orang yang di hari yang sama terkena penyakit yang serius. Tapi kalau kita lihat, mereka lebih ngenasin dia. Padahal dia sehat walafiat. Itu sehat aja, dia sengsara. Gak bisa bersyukur. Gimana kalau dikasih penyakit juga? Jadi hancur luar dalam, jemaah. Hancur luar dalam. Hancur luar dalam. Orang kalau hati terkunci, itu makan di restoran termewah di Jakarta atau termewah di Bandung, termewah di Surabaya, itu gak bisa nikmatin. Lebih nikmat orang di waktu yang sama makan di warteg pinggir jalan atau rumah masakan Sunda atau Padang sederhana di pinggir jalan. Dan bukan berarti warteg gak oke, warteg oke banget, tapi secara harga kan beda. Itu bisa, lebih nikmat mereka itu. Oh, makan lahap. Itu tambuci, bisa tambuci. Itu orang kalau hatinya kunci, itu air diubek-ubek aja tuh, ngedimin. Mana ada tambuci? Air diubek-ubek aja diubek, enggak dimakan habis itu. Enggak selera dimainin piringnya, buang, mainin piring. Ada gitu. Kasihan. Oh, tapi yang makan di apa? Ibarat aku kaki sampai naik gitu loh. Begitu. So mantep banget. Jadi meyakinkan gitu. Kita gak benar, kita gak bicara benar atau salah atau itu beradab atau enggak. Tapi intinya dia tuh senang banget makan kayak begitu. Tinggal mungkin attitude-nya aja diperbaiki. Besar banget. Makanan penuh tuh udah ngelihat ikan mas. Itu makanan tuh masih penuh ikan gurame padahal. Udah mesen ikan mas. Saking senangnya. Karena happy aja tuh orang. Ini yang makan di restoran besar, gak ada selera udah. Ada orang makan rumah masakan Padangnya, ya Allah, itu apa? Semuanya dimakan, tapi kuahnya doang gitu. Kuah ayam, gulai, lalu bumbu rendang, lalu kuahnya kepala ikan kakapnya nggak dimakan, yang lebih tepatnya nggak mampu dimakan, tapi bisa nambah 2 piring tuh, cuman modalnya kuah. Kuah ayam kalio, semuanya kuah. Wah, itu bisa. Masya Allah. Dia bilang jannah tuh dunia. Padahal cuma kuah doang. Ini orang, di waktu yang sama ada orang mesen lobster, mesen wagyu. Bengong aja. Tatapannya hampa. Sedih. Nangis sendiri. Hati terkunci. Itu yang perlu kita camkan. Jadi gimana kalau kena azab juga di dunia? Gak kebayang gimana hancurnya tuh orang. Dan kita bisa jadi orang tersebut kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, orang yang ngikutin sunnah Rasulullah itu hidupnya bahagia, walaupun dianggap sebagian orang tuh kesian hidupnya. Saya baru-baru ini ada orang bicara sama saya, ngomentarin orang lain. Dia bilang, kesian banget tuh hidupnya. Padahal saya tahu persis ini orang hidupnya bahagia. Cuman memang gak punya apa-apa. Kesannya sendiri aja di rumah. Gak punya apa-apa. Nah, orang yang lihatnya dari luar, hanya sekedar fisik aja, itu kesian banget loh hidupnya. Sedih, kesepian. Saya sampaikan ke beliau, udah tanya belum sama orangnya? Saya tahu persis, saya berinteraksi sama beliau, hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Kalau dibilang, kalau antum atau anda sampaikan dia gak punya uang, betul, setuju. Kalau dibilang apa namanya, tempat tinggalnya sempit, kecil, saya setuju. Tapi kalau dibilang gak bahagia, nanti dulu. Ini bahagia banget. Bahagia banget. Karena hatinya bersih. Kok bisa dapat? Ikutin tuntunan Rasulullah SAW. Rasul bilang A, B, B, C, C. Nabi SAW ajak ke kanan, dia ke kanan. Nabi SAW ajak ke kiri, dia ke kiri. Nabi SAW suruh diam, ya dia diam. Nikmat hidup. Ini real nih, baru berapa hari. Kasihan banget ya hidupnya. Loh, kita ini lebih pantas dikasihani daripada beliau. Beliau tuh hidupnya lagi enak-enaknya, nyaman-nyamannya. Walaupun gak punya uang. Itu yang perlu kita camkan. Maka marilah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pahala dan keberkahan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga kita bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belum mengikuti beliau, enggak ada waktu terlambat. Selama nyawa belum di kerongkongan, istighfar, perbanyak taubat, lalu ikutilah Rasulullah SAW, maka kita gak akan kena fitnah dan azab yang pedih. Ini yang bisa disampaikan. Kita tutup, tidak ada sesi tanya jawab. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.